sampai mana? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhun hakadha awradahu al-musannif ghair ma'zuwin. Demikianlah yang dicantumkan, yang disebutkan oleh musannif. Musannif itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ghairu ma'zuwin, ghaira ma'zuwin. Tidak disandarkan kepada siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Wa qad rawahu al-Bukhari mukhtasaran wa mutawwalan. Wa Muslimun wal lafdhu lahu wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara ringkas dan panjang, Imam Muslim juga, dan lafadznya lafadz beliau, Tirmidzi dan Nasa'i juga demikian. Qauluhu an Husain bin Abdurrahman huwa Sulami Abul Hudail Al-Kufi thiqatun mata sana 36 wa 100. Abu Husain bin Abdurrahman As-Sulami Abul Hudail Al-Kufi thiqah, beliau meninggal pada tahun 63 walau 93 sana. Beliau berumur 93 tahun. Sa'id bin Jubair Imamul Faqih menjelati ashab Ibn Abbas, termasuk kawannya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Kemarin Sa'id bin Jubair siapa? Dibunuh oleh siapa? Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Rawa riwayatu an Aisyata wa Abi Musa mursalah. Kalau riwayat beliau dari Aisyah dan Abu Musa mursal. Wa kufiyun maula libani Asadin. Beliau asalnya Kufah, maula Bani Asad, bekas budaknya dari kabilah Bani Asad. Qutila baina yadil Hajjaj sana 95 wa lam yakmul 50. Beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pada tahun 95 wa lam yakmul 50. Dan beliau tidak sampai umurnya 50 tahun. Tumang qadda wal qaf wal dad al mu'jama ay saqata. Al-Barihah aqrabu laylatan madat. Ya. In qadda maknanya saqata. Bintang jatuh. Siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Wala Abul Abbas ta'ala yuqal qabla zawar ra'aytul laylah ba'da zawar ra'aytul barihah. Ya, kalau sebelum zawal ra'aytul laylah. Kalau setelah zawal ra'aytul barihah. Kada qala ghairuhu. Waya mashtaqah min bariha ila zala. Qalu amma inni lam akun fi salatin. Adapun aku ketika itu tadi malam tidak dalam keadaan salat. Qala fi Mughnil Labib. Mughnil Labib ini syarah. Ya. Syarah Nahu. Ya. Syarah Alfiyah Ibn Malik atau apa ya, lupa. Amma bil fath wa takhfif ala wajhain ahlu an takuna harfa istiftah bimanzilatin ala amma inni, berarti ala tayyib. Wa idha waqa'at anna ba'da kasu kusirat. Kalau setelahnya ada anna amma inni, ya. Tapi kalau di sini an ini bukan anna. Asani antakuna bimana haqqan au ahaqqa, lebih berhak. Wa qala akharun hiya kalimatan alhamzah lil istifham wa ma ismun bimana syai. Dzalika syai haqqun fal mana ahaqqu hadza wa huwa shawab. Amma inni lam akun fis shalah. Adapun aku tadi malam bukan dalam keadaan sholat, artinya tidak dalam keadaan sholat. Wa ma nusiba ala dzarfiyah amma inni lam akun fi salamanya mansub ala dzarfiyah wa hadhi tuftah anna ba'daha wal ansab huna wal wajhul awwal. Ini ditinjau dari segi bahasa ilmu nahu Mughni Labib. Masalah amma. Al-Qail huwa Husain, yang berkata di sini adalah Husain. Husain siapa? Bin Abdurrahman As-Sulami. Khafa an yadhanna al-hadirun. Husain bin Abdurrahman khawatir yang hadir di situ, yang mendengar di situ, anna ra'ahu wa yusalli, khawatir orang-orang menyangka dia dalam keadaan sholat. Falafa'an nafsihamul ibadah, maka Husain bin Abdurrahman menafikan dari dirinya, aku bukan dalam keadaan ibadah. Ini tawadhu, ikhlas, menjaga ikhlas. Wa hadha yadullu ala fadli salaf, ini menunjukkan keutamaan salafus saleh, menjaga ibadahnya, menjaga keikhlasannya, sehingga menjauhkan dari riya, sum'ah. Yang beda kalau dia bilang, oh tadi malam saya sholat malam full 5 juz misalnya. Nah, ini kan terlalu kibir, terlalu sombong. Ya walaupun mungkin dia gak ada maksudnya, tapi ya madakhil syaitan masuk, pintu-pintu syaitan bisa masuk dari situ. Sehingga untuk menjaga amalannya, beliau mengatakan, adapun aku tadi malam ya tidak dalam keadaan sholat ketika melihat bintang. Ya Allah alam, mungkin kalau setelah melihat bintang ya, kan ini maksudnya untuk menjaga keikhlasan, menyembunyikan amalan yang gak perlu diceritakan, bisa menggugurkan, merusak, mencacati ibadahnya, keikhlasannya. Wa ibadu an riya, menjauhkan dari riya, tazayyin bima laysa fihim, atau seakan-akan dia berhias yang bukan miliknya. Ya berhias seolah-olah orang yang alim, soleh, orang yang pandai ini dan itu, tapi ya laisa fihim, bukan miliknya. Qalu walakinni ludigtu, akan tapi aku tersengat. Dhamma awwali wa kasra tsani. Qala ahlul lughah yuqalu ladaghatul aqrab wa daghatus sumum. Idza asabatu bisummiha dzalika bian ta'barahu bisyaukatiha. Ya tersengat racun serangga, kepala jengking atau serangga-serangga yang beracun. Qultu irtaqait, aku meruqyah. Lafzul istarqaitu ay talabtu man yurqini, dalam riwayat yang lainnya aku minta diruqyah. Fama hamalaka ala dzalik, dijawab, lah kamu landasan hukumnya apa kok bisa minta ruqyah talabul hajj ala sihhatil madhab, minta keterangan apa kamu, dasarnya apa kok malah minta diruqyah. Wala haditsun haddatsanahu Syabi Amir bin Syarahil Hamdani min al-Yaman, ulida fi khilafati Umar, beliau lahir pada pemerintahan Umar bin Khattab. Wa huwa min thiqati tabi'in wa fuqaha'ihim, mata sana 300. Nah, beliau wafat pada tahun 103. Amir ibn Syurahil Al-Hamdani Al-Sya'bi, Al-Imam Al-Sya'bi rahimahullah. Amir, bukan Amr. Amir bin Syurahil An Buraidah bi dhammi awwali wa fathi thani tasghir Burdah ibn Husayb bi dhammi al-ha fathu sad al-muhmalatain ibn al-Harith al-Aslami sahabiyun shahirun mata sana 63 qala ibn Sa'ad. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut lagi.